menyedihkan, menambah kegelisahan. Ingin ku raih satu peranan dalam kehidupan ini, namun ku tak mampu menyingkirkan segala kekuatan ini. Terbayang selalu masa yang silam, yang penuh